Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwat fillah barakallahu fikum, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarah Nawaqidul Islam, penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita membahas poin yang keenam dari 10 pembatal yang disebutkan oleh beliau, yaitu terkait dengan al-istihza. Ya, termasuk pembatal keislaman adalah memperolok-olok agama, memperolok-olok syariat, entah Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi Muhammad atau syariat-syariat yang ada di dalam Islam. Barakallahu fiik. Baik. Dan kita telah mengkaji pada pertemuan sebelumnya dalil yang menunjukkan hal tersebut, barakallahu fikum, yaitu surat At-Taubah ayat ke-65 dan 66. Iya. Terkait dengan ada seseorang yang bercanda dalam perjalanan perang, namun candaannya apa? Menjadikan Rasul dan para sahabat sebagai bahan guyonan. Barakallahu fikum. Sehingga Allah murka. Begitu juga Rasul. Iya. Walaupun dia mengatakan saya tidak serius, cuma main-main, cuma guyon saja, maka Rasul diperintahkan untuk Allah oleh Allah untuk mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai nabiku, apakah pantas guyonan itu berupa Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayatnya dan rasul dijadikan bahan guyonan? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Jangan banyak alasan, ya, engkau telah kufur setelah keimananmu. Barakallahu fikum. Sehingga dari situ barakallahu fikum, mereka para ulama menyatakan tidak ada beda antara bentuk pelecehan terhadap agama, penistaan terhadap agama, baik dia punya maksud atau tidak punya maksud, itu sudah dihukumi. Baik memang dia maksudnya untuk melecehkan atau enggak nyadar barakallahu fikum, maka apa? Dihukumi. Sehingga hati-hati. Ya, hati-hati barakallahu fikum untuk menjadikan syariat ini sebagai bahan guyonan. Bahaya. Taruhannya adalah agama kita. Baik. Masih ada beberapa masalah terkait dengan masalah pembahasan istihza, pelecehan terhadap agama. Barakallahu fikum. Yang pertama yaitu terkait dengan bentuk-bentuk istihza, bentuk-bentuk pelecehan terhadap agama atau penistaan terhadap agama. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah al-istihza us-sharih, pelecehan, penistaan terhadap agama yang secara terang-terangan. Ya, secara apa? Terang-terangan. Barakallahu fikum. Baik. Ya, seperti apa? Langsung mencela Al-Qur'an. Ya. Mengatakan Al-Qur'an itu adalah kitab porno misalnya. Atau mengatakan barakallahu fikum, ya, Al-Qur'an itu bukanlah landasan utama. Barakallahu fikum. Baik. Atau bahkan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan barakallahu fikum menghina malaikat. Ya. Seperti malaikat Jibril itu dituduh sebagai pengkhianat. Kenapa? Karena menurut dia harusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali. Iya. Tapi Jibril lebih berpihak kepada Muhammad sehingga wahyunya nyasar. Barakallahu fikum. Siapa mereka? Orang-orang Syiah. Barakallahu fikum. Itu kekufuran. Iya, itu barakallahu fikum menghina dan melecehkan syariat ini. Barakallahu fikum. Secara tidak sadar barakallahu fikum banyak pihak yang akan terhina dengan pernyataan tadi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di mana Allah Subhanahu wa taala bisa meleset dalam barakallahu fikum mengutus, iya, utusan yang menyampaikan wahyunya barakallahu fikum. Baik. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum menunjukkan apa yang beliau sampaikan itu merupakan hasil dari sebuah pengkhianatan. Barakallahu fikum. Itu adalah sebuah kedustaan yang sangat besar. Kemudian barakallahu fikum bentuk istihza yang kedua adalah al-istihza ghairus sahih, ghairus sharih. Al-istihza ghairus sharih. Penghinaan terhadap agama, pelecehan terhadap agama yang tidak terang-terangan tapi halus. Iya. Halus barakallahu fikum. Menggunakan sindiran-sindiran barakallahu fikum yang pada intinya adalah barakallahu fikum menghina agama, agama Islam, melecehkan Allah dan Rasulnya barakallahu fikum. Baik. Itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29 dan 30, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita di antara gaya-gaya kaum musyrikin untuk menghina dan melecehkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim mereka apabila iya bertemu dengan orang-orang yang beriman akan ditertawakan. Iya. Mentertawakan orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka melewati orang-orang beriman tadi, mereka akan apa? Mengedipkan matanya. Berikan isyarat pada matanya yang menunjukkan ejekan atau pelecehan. Gitu ya. Barakallahu. Saling memberi kode pada teman-temannya. Gitu ya. Barakallahu fik. Baik. Yang menunjukkan pelecehan atau barakallahu fikum perendahan terhadap mereka para sahabat. Barakallahu. Baik. Itu bentuk al-istihza yang samar. Barakallahu. Dan hukumnya sama. Iya, dengan istihza yang terang-terangan. Barakallahu fikum. Kemudian ada beberapa contoh istihza. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Barakallahu fikum, kata beliau, "Manistahza'a bis-shalah walau nafilatan au biz-zakah au shaum wal hajj fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin." Barang siapa yang beristihza, ya, melecehkan, memperolok-olok, menjadikan bahan guyonan sholat, barakallahu fikum, ya, ini banyak kita dapatin, barakallahu fikum, orang-orang yang membuat meme, terkadang juga barakallahu fikum tingkah-tingkah yang tidak, ya, baik, gitu ya, barakallahu fikum. Yang pernah saya lihat itu ada segerombolan anak muda. Dia sholat di atas kendaraan bermotor, yang satu enggak pakai baju, barakallahu fikum, yang satu kainnya diikatkan di leher. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu pelecehan terhadap yang namanya sholat, barakallahu fikum. Baik. Walaupun itu adalah sholat sunnah. Atau terhadap zakat, barakallahu fikum. Ya, atau dengan yang namanya puasa, barakallahu fikum, atau dengan yang namanya haji. Iya. Kalau perkara-perkara rukun Islam tadi dijadikan sebagai bentuk guyonan, barakallahu fikum, itu bahaya. Baik. Wa kadzalika man istahza'a bil ayatil kauniyah. Demikian juga orang yang beristihza dengan ayat-ayat kauniyah, maksudnya dengan alam semesta ini. Bi'an qala masalan, seperti dia mengatakan contohnya, inna wujudal harri fi ayyamis syita safahun. Ya. Sesungguhnya adanya cuaca yang panas pada musim dingin itu merupakan sebuah kedunguan. Barakallahu fikum. Baik. Artinya dia mengkritik, ya, terkait dengan pengaturan Allah terhadap alam semesta ini. Barakallahu fikum. Ya. Seperti musim hujan seperti ini. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian dia saking keselnya dengan musim hujan yang barakallahu fikum enggak menentu, iya, barakallahu fikum. Kadang paginya cerah, tahu-tahu siangnya hujan, barakallahu fikum. Kadang sebaliknya, iya. Yang itu menyebabkan kacau balau dari bisnis dia, usaha dia. Akhirnya saking keselnya, iya, dia menghina. Barakallahu fikum, ya. Siapa yang ngatur hujan kayak gini nih? Ini nggak beres, gitu ya, barakallahu fikum. Itu namanya menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis, barakallahu fikum, di mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yudhini ibnu Adam, yasubud dahra wa ana dahru. Kata Allah, anak Adam itu telah menyakiti aku. Maksudnya membuat aku marah. Di mana mereka mencela masa, waktu, kondisi, keadaan, padahal aku adalah zat yang membolak-balikkan masa tadi. Barakallahu fikum. sehingga tindakan seseorang yang barakallahu fikum dia ya mencela waktu, mencela keadaan, mencela cuaca barakallahu fikum, itu sudah masuk dalam kategori apa? Menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Allah lah yang mengatur itu semua. Adapun zaman, cuaca, waktu, ya dia tidak punya kekuasaan apa-apa. Ya, mereka hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw qala inna wujudal bardi fi ayyami shayf safahun. Atau dia mengatakan adanya rasa dingin pada musim ya panas adalah kedunguan barakallahu fikum. Fahadha kufrun mukharrijun minal millah. Ini merupakan bentuk kekufuran dan bisa mengeluarkan dari agama. Li'anna Rabba azza wa jalla kullu af'alihi mabniyatun 'alal hikmah. Karena semua perbuatan Allah itu dibangun di atas hikmah barakallahu fikum. Faqat la nastati' bulughaha bal ya la nastati'. Terkadang kita mampu ya untuk mengetahui hikmahnya, terkadang kita tidak mampu barakallahu fikum. Masalah berikutnya adalah terkait dengan ya hukum duduk bersama orang-orang yang melakukan tindakan istihza. Terkadang kita berada pada sebuah kondisi yang tidak kita inginkan, gitu ya. Karena kita tidak mesti atau mungkin tidak mungkin untuk terus berinteraksi dengan teman-teman kita yang mengerti agama. Barakallahu fikum. Terkadang di kantor, terkadang di tempat kerjaan, barakallahu fikum ya. Terkadang mungkin di kendaraan angkot, barakallahu fikum. Di mana situ ada orang-orang yang berbincang, barakallahu fikum, orang-orang yang jauh dari agama, bahkan bisa dikatakan musuh agama. Ya. Barakallahu fikum, orang-orang yang punya pemahaman komunis misalnya. Dalam keadaan kita ada di situ. Barakallahu fikum ya. Baik. Maka masalah ini ada 4 keadaan. Barakallahu fikum. Kasus seperti ini ada 4 keadaan. Duduk di antara orang-orang yang beristihza. Orang-orang yang melecehkan atau memperolok agama. Yang pertama, jalasa ma'ahum liyungkirahum. Keadaan yang pertama, dia duduk bersama mereka untuk mengingkari. Barakallahu fikum ya. Dia mendengar di seberang sana ya ada stafnya yang ngomong ngawur tentang masalah agama. Dia ke sana, kamu diem enggak? Gitu ya. Ngomongnya jangan sembarangan, bahaya omongan kamu itu. Misal. Karena dia posisinya sebagai atasan. Iya, dia bisa langsung apa? Ingkarul mungkar. Barakallahu fikum. Dan mafsadahnya apa? Tentu apa? Lebih kecil. Iya, barakallahu fikum. Kalau ngomong yang benar. Iya, ini masalah agama, bahaya. Barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum, dia dalam sebuah majelis, iya. Kemudian tiba-tiba majelis tadi ngomongnya ke arah sana. Maka dia mengingatkan, iya, yaudah jangan ngomong masalah seperti itu, bahaya. Gitu ya. Kok ngomongnya ngawur seperti itu. Dah, ganti yang lain topiknya, barakallahu fikum. Baik. Fahadha masyru'. Tindakannya demikian disyariatkan, bal wajib, bahkan bisa dikategorikan wajib, harus. Barakallahu fikum. Baik. Dengan dasar keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbi. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kalau dia mampu untuk menghentikan, mencegah, itu yang dia lakukan. Kalau tidak mampu, barakallahu fikum, dia mengingkari dalam hatinya dan dia tinggalkan majlis tadi. Gitu ya. Kalau dia enggak bisa ngomong, atau kalau yang ngomong seperti tadi malah atasannya, gitu ya, nggak mungkin bagi dia. Ya sudah, tinggal ya. Barakallahu fikum. Dengan raut muka yang barakallahu fikum menunjukkan ketidaksukaan dengan tema topik pembahasan seperti itu. Barakallahu fikum. Itu minimal. Ya itu minimalnya. Barakallahu fikum. Jangan kita senyum-senyum. Iya. Temen bosnya ketawa, kuak kuak kuak, ngikut ketawa atau senyum juga. Barakallahu. Itu menunjukkan keribuan. Iya. Barakallahu fikum. Minimalnya kita pasang muka enggak suka. Gitu ya. Barakallahu fikum dengan taufik tema perbincangan yang seperti itu, barakallahu fikum. Baik. Yang kedua, yakumu wala yajlis ma'ahum. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Dia berdiri dan tidak bermajlis bersama mereka. Artinya ditinggalkan. Ya, ketika ngomongnya, guyonnya masalah syariat, barakallahu fikum. Tayyib, dia tidak mampu mengingkari dengan lisan, maka apa? Dia tinggalkan majelis tadi. Barakallahu fikum. Itu dengan dasar surat An-Nisa ayat 140. Surat An-Nisa ayat 140, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha." Fala taq'udu ma'ahum, kata Allah. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, ya, dilecehkan, dinistakan, maka kalian jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi hadithi atau fi hadithin ghairi. Sampai orang itu ganti topik pembicaraannya. Ini dalil yang menunjukkan barakallahu fikum wajib bagi kita untuk apa? Meninggalkan majelis tadi. Kalau kita tidak mampu mengingkari, ya, tinggalkan sudah. Nanti enggak enak, Ustaz. Nanti kan teman-teman malah enggak enak sama saya. Urusan. Gitu ya. Ini topiknya berbahaya barakallahu fikum. Taruhannya adalah agama yang akan rusak. Baik, kalau kita tetap berada di majelis tersebut barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang ketiga, yajlisu ma'ahum wa yaskutu wa yardha bihim. Ya. Dia duduk bersama mereka, dia diam dan dia ridha. Artinya di dalam hati itu enggak ada barakallahu fikum pengingkaran gitu ya. Lewat begitu saja. Bahkan mungkin dia ikut tertawa. Bahkan mungkin dia ikut tersenyum. Di hatinya itu enggak ada yang aneh dengan tema topik pembicaraan tadi barakallahu fikum. Ya. Dia terbawa barakallahu fikum. Baik. Iya. Fahadha kufurun. Maka yang demikian bisa dimasukkan dalam kategori kekufuran. Bahaya. Baik. Dengan dasar ayat yang sebelumnya surat An-Nisa ayat 140. Iya, ketika Allah mengatakan hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idzan mithlukum, kata Allah. Iya, kalau kalian tidak mau pindah dari majelis tadi, ikut nimbrung di sana, iya, terbawa dengan suasana tadi, di hati tidak ada pengingkaran sedikit pun, kalian bisa dihukumi sama seperti mereka. Barakallahu fikum. Yang keempat, Ar-Rabi'ah yajlisu ma'hum wa yaskutu wa huwa jahilun la yafqahu ma yaqulun fala yukfaru. Yang keempat, dia duduk bersama mereka, dia diam, dan dia tidak tahu, tidak paham ini perbincangan masalah apa. Iya. Karena dia mungkin enggak mengikuti dari awal. Tiba-tiba duduk, teman-teman pada ketawa-ketawa begitu ya, barakallahu fikum. Baik. Ternyata apa? Mereka ini ketawa-ketawa sedang barakallahu fikum, iya, mengejek ada staf yang di sana, iya, yang memelihara jenggotnya, yang dia barakallahu fikum apa? Mengangkat celananya di atas mata kaki, yang melaksanakan sunnah barakallahu fikum, yang rajin sholatnya gitu ya, itu dijadikan bahan guyonan barakallahu fikum. Dia nggak tahu, duduk tiba-tiba ketawa gitu ya barakallahu fikum, dia nggak ngerti. Iya dia ikut-ikut ketawa juga barakallahu fikum. Baik, maka yang demikian barakallahu fikum, dia tidak dikufurkan. Iya, karena dia tidak tahu barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Iya. Allahumma musta'an wa ridikna. Kalau kita melihat barakallahu fikum fenomena atau realita yang ada di kalangan kaum muslimin, itu sangat menyedihkan. Ya. Dalam bab seperti ini, mengerikan seperti ini, barakallahu fikum, banyak di kalangan mereka yang menganggapnya sebagai perkara yang biasa-biasa saja, barakallahu fikum. Ya. Padahal itu perkara yang bisa merusak agama seseorang, barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a. Poin berikutnya, as-sabi, pembatal yang ketujuh, as-sihru, sihir. Ya, sihir. Barakallahu fikum. Baik. Sihir ini termasuk pembatal keislaman. Ya. Orang yang melakukan praktek sihir dan berbagai macam cabang dan jenis-jenisnya, termasuk barakallahu fikum, orang yang akan batal keislamannya. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa minhu as-sarfu wal athfu. Di antara bentuk sihir itu adalah sihir sharaf dan athf. Ya. Sihir yang fungsinya itu untuk sharaf, memalingkan hati. Gitu ya. Tadinya mungkin senang sama si fulan, jadi senang sama dia. Itu namanya sharaf. Dalam kalau istilahnya orang Arab ya sharaf. Gitu ya. Atau athf. Sihir yang barakallahu fikum fungsinya untuk melengketkan ya seseorang. Kalau di Indonesia namanya apa itu? Pelet. Nah, iya. Contohnya pelet itu termasuk sihir dan itu termasuk bentuk kekufuran barakallahu fikum. Ini beliau yang mencontohkan. Iya. Kalau orang jamaah bilangnya mahabbah. Pernah dengar istilah mereka? Mahabbah. Ya, maksudnya tadi barakallahu fikum, sihir yang bisa memunculkan rasa cinta. Barakallahu fikum. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara alaihi. Barang siapa yang melakukan bentuk sihir yang seperti ini atau dia riba, ya, barakallahu fikum, dia tidak memakai pelet, barakallahu fikum, tapi dia justru yang menghancurkan temannya. Ya, barakallahu fikum. Misal temannya curhat, gimana nih mas, kok istri saya itu gak tahu ya, akhir-akhir ini kok kayaknya tuh benci sekali sama saya, gitu ya. Saya khawatir ada yang namanya pil. Apa itu pil? Pria idaman lain. Iya. Saya khawatir dia selingkuh. Barakallahu fikum. Temannya menyarankan, gampang mas, saya punya kenalan, iya, guru spiritual. Nah, gitu ya. Guru spiritual. Dia kalau masalah kayak gini paling jago mas. Iya. Sudah banyak buktinya. Dia yang nganter, artinya dia ribo. Barakallahu fikum. Itu berarti masuk dalam hukum yang sama, walaupun dia tidak pakai. Barakallahu fikum. Baik. Wadzalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke 20. Allah mengatakan, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Barakallahu fikum. Ya. Tentang siapa ini? Hah? Dan tidaklah keduanya mengajarkan salah seorang, baik, ilmu sihir tadi, sampai keduanya mengatakan, kami ini hanya fitnah bagi kalian, janganlah kalian kufur. Siapa ini maksud dua orang ini? Nah, malaikat Harut dan Marut. Seratus dua loh. Di sini kok 20 ya? Sebentar. Oh iya, 102. Ahsan. Barakallahu fiik. Berarti salah nih kitabnya. Pinjam penanya. Barakallahu fiik. Baik. Jadi sebenarnya barakallahu fikum terkait dengan malaikat ini, itu ada perbincangan memang di kalangan para ulama, siapa gerangan barakallahu fikum. Ada beberapa riwayat yang disebutkan, diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagian mengatakan riwayatnya sahih, sebagian mengatakan lemah. Barakallahu fikum. Dua malaikat ini adalah malaikat yang termasuk mengomentari keputusan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menciptakan Nabi Adam. Dengan mengatakan, ya Allah, kenapa engkau menciptakan Nabi Adam? Padahal mereka itu nanti kalau diciptakan cuma bikin apa? Ribut saja, menumpahkan darah. Manusia itu kalau diciptakan cuma yang ada adalah apa? Perselisihan. Sedangkan kami adalah makhluk yang selalu bertasbih. Barakallahu fikum. Ya, artinya ya enggak perlu menciptakan apa? Adam. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Hakim. Iya. Allah memiliki hikmah dalam penciptaan Nabi Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji, barakallahu fikum, dua malaikat tadi. Barakallahu fikum. Kemudian mereka diturunkan ke bumi. Barakallahu fikum. Dalam bentuk manusia dan punya karakter yang sama seperti manusia. Artinya ada yang namanya hawa nafsu. Barakallahu fikum. Ternyata mereka juga jatuh dalam dosa. gitu ya, barakallahu fikum, dalam perbuatan dosa, barakallahu fikum. Baik. Intinya seperti itu, barakallahu fikum. Kemudian mereka dihukum dalam keterangan hadis tersebut, iya, untuk apa? Tinggal di bumi, barakallahu fikum. Nah, kemudian disebutkan bahwasannya di sini, iya, mereka barakallahu fikum mengajarkan yang namanya apa? Sihir. Fungsinya adalah sebagai fitnah, sebagai ujian bagi barakallahu fikum anak Adam, iya, apakah mereka tetap beriman atau justru mereka kufur. Artinya terbawa dengan ilmu sihir tadi, barakallahu fikum. Yang menjadi syahid di sini sisi argumentasinya, ucapan kedua malaikat tadi yang mengatakan fala takfur. Janganlah kalian menjadi kafir dengan mempelajari ilmu sihir. Barakallahu fikum. Kita lihat keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a. An-naw'us sabi' min anwa'ir riddah. Jenis yang ketujuh dari jenis-jenis kemurtadan. As-sihru. Sihir. Was-sihru 'amalun ya'maluhu as-sahir. Sihir itu adalah sebuah amalan, ritual, aktivitas yang biasa dikerjakan oleh tukang sihir. Wa huwa ala nau'aini, sihrun haqiqiyun wa sihrun takhalliyun. Takhayyuli. Barakallahu fikum. Yang pertama, sihir yang hakiki. Sihir yang hakiki ini adalah sihir yang menggunakan bantuan dari makhluk halus, atau dalam bahasa syar'inya jin. Iya. Kalau dalam bahasa mereka namanya khodam. Barakallahu fikum. Itu adalah sihir yang hakiki. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah sihir yang barakallahu fikum sifatnya itu adalah ilustrasi, apa, ilusi. Yeah. Ilusi. Barakallahu fikum. Dia bisa membuat ilusi sehingga mata-mata orang itu tertipu. Sehingga tindakan para pesulap itu masuk dalam kategori sihir. Belajar sulap sama dengan belajar sihir. Gitu ya. Sehingga hati-hati. Walaupun mungkin sekedar untuk apa? Senang-senang. Barakallahu fikum. Baik. Itu bisa masuk dalam kategori sihir, barakallahu fikum. Baik. An-naw'ul awwal, kata beliau, jenis yang pertama, sihrun haqiqiyun. Sihir yang hakiki. Wa huwa ibaratun an uqdin atau an uqadin yunfasu fiha atau yanfusu fiha as-sahir. Waraqa wa kalamun tayyib yutamtama bihi wa yasta'inu bisyayatin fi kalami wa azaim yu'alliqunaha wa kitabat talasin yaktubunaha bi asma'is syayatin. Hadha huwa sihrul haqiqi. Kata Syekh, sihir yang hakiki itu adalah sebuah peribaratan dari tindakan seorang penyihir yang membuat simpul-simpul atau buhul-buhul. Kemudian di situ dia meniupkan mantra-mantra padanya. Ya. Ada medianya, barakallahu fikum. Iya. Entah itu berupa simpul atau boneka, barakallahu fikum. Terus apa lagi? biasanya ada macam-macam ya, ramuan-ramuan barakallahu fikum. Kemudian situ dia bacakan mantra-mantra barakallahu fikum. Nah, ya. Santet itu masuk dalam yang beliau gambarkan tadi. Ya, barakallahu fikum. Warruqa atau barakallahu fikum, dia tidak menggunakan media berupa apa, simpul atau boneka misal dengannya, tapi dia membacakan mantra-mantra. Iya. Barakallahu fikum. Dia enggak pakai apa? Enggak pakai media tadi. Iya. Sekedar membacakan mantra-mantra saja, barakallahu fikum. Baik. Itu juga sih sihir. Wa yasta'inu bisyayatin fi kalamihi. Dan pada mantra-mantranya tadi itu mengandung ucapan yang maknanya adalah meminta bantuan para setan. Iya. Mantra-mantra yang dia ucapkan tadi sebenarnya adalah barakallahu fikum memanggil khodam-khodam tadi. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Terkadang dia enggak paham, ya diajari gurunya kayak gitu. Gitu ya. Kalau kamu ingin menghipnotis seseorang, kamu baca ini. Ada bukunya. Ada panduannya. Hah? Ini mantra kalau ingin ya menghipnotis orang. Ini mantra kalau ingin mempelet orang. Barakallahu fikum. Baik. Dia enggak tahu. Gitu ya. Padahal makna dari mantra-mantra tadi adalah memanggil para jin. Iya, memanggil setan-setan barakallahu fikum, tayyib, atau khadam-khadam. Barakallahu fikum. Itu juga sihir. Wa azaim yu'alliqunaha atau dengan bentuk zimat-zimat atau jimat. Iya, barakallahu fikum. Itu juga masuk dalam kategori sihir. Barakallahu fikum. Entah jimat pengasih atau jimat kebal barakallahu fikum atau yang semisal dengannya. Wa kitabat talasim yaktubuna bi asma'i syayatin, atau menulis ya simbol-simbol yang itu adalah nama-nama setan. Dan kita terkadang menemukan barakallahu fikum beberapa jimat-jimat yang ada itu kan terkadang ada tulisannya. Ya, ada simbol-simbol di situ. Barakallahu fikum, yang kita tidak paham, yang paham yang pakar. Iya, itu adalah nama-nama setan. Iya, nama-nama jin, nama-nama khadam yang dia pergunakan jasanya. Barakallahu fikum. Ini kata beliau adalah bentuk sihir yang hakiki. Wa hadza yu'thiru fil mashhur. Dan ini memang punya pengaruh, punya efek pada pihak yang disihir. Barakallahu fikum. Imma biqatlihi, terkadang dengan izin Allah bisa membunuh. Barakallahu fikum. Seperti yang kalau di tempat kita dikenal dengan santet. Barakallahu fikum. Wa imma biimradhihi, atau bisa membuat orang yang disihir tadi targetnya menjadi sakit. Barakallahu fikum. Ya, diperiksa di medis enggak ada masalah. Enggak ada trouble, enggak ada problem. Sehat semuanya. Tapi orang ini sering berhenti ke kesakitan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Wa imma bi al-ikhlali bi aqlihi, atau bisa sampai pada tingkatan orang yang disihir tadi stres. Gila. Barakallahu fikum. Ya. Ini bentuk sihir yang pertama, sihir yang hakiki. Barakallahu fikum. An-nau'u tsani, bentuk sihir yang kedua, kata Syekh Tayyib, takhayyuli, sihir dalam bentuk ilusi. Barakallahu fikum. bi ayya mala asya'a yukhayyalu ilaihin nas ilaihin nasi annaha sahihah, yaitu dia melakukan sebuah barakallahu fikum amalan ya atau pertunjukan, kemudian dia menghayalkan, dia membuat ilusi kepada manusia tadi seolah-olah itu nyata. Ya, seperti yang dilakukan oleh para pesulap. Barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga barakallahu fikum di sini kita meluruskan, ada sebagian dai yang mengawali dakwahnya dengan sulap. Ya, Pak ya? Ada, Pak ya? Jadi sebelum dia ceramah, dia berikan dulu pertunjukan sulap. Ada apa enggak ada? Ada. Ada. Tanya, Pak. Hah? Pak Cipto, katanya ada barakallahu fikum. Itu namanya barakallahu fikum mencampur antara al-haq dan al-batil. Iya. Barakallahu fikum. Sulap itu masuk dalam kategori sihir. Barakallahu fikum. Masa dakwahnya diawali dengan itu? Iya. Barakallahu fikum. Baik. Salah. Ya, itu cara dakwah ya. Salah barakallahu fikum. Tidak pernah juga saya mendengar ada riwayat atau barakallahu fikum keterangan para nabi dan rasul yang dakwahnya dengan sulap, mengawali dakwahnya dengan sulap barakallahu fikum. Iya. Baik. Wahia, kata beliau, ghairu sahihah. Padahal apa yang dinampakkan tadi itu bukanlah perkara yang sahih. Artinya tidak nyata. Gitu ya. Seperti pertunjukan memenggal kepala orang, barakallahu fikum ya. Pertunjukan barakallahu fikum di apa? Ditusuk. Gitu ya. Dengan benda tajam, barakallahu fikum, dan sekian macam trik-trik sulap yang lainnya. Itu semua adalah ilusi. Itu masuk dalam kategori sihir. Barakallahu fikum. Ini keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala warah. Yukhayyilu lin-nas annahu yuqallibul hajar ilal hayawan, kata Syekh. Langsung contohkan beliau. Contohnya seperti dia mengilusikan kepada manusia dia bisa merubah dari batu menjadi hewan. Batu tiba-tiba masukkan topi jadi apa? Kelinci. Gitu ya. Arah sulap. Kemudian kata beliau, au annahu yaqtul syakhsan wa yuhyihi. Atau dia membunuh seseorang kemudian dia hidupkan. Barakallahu fikum ya. Baik, ini tadi yang saya sebutkan contohnya apa? Memenggal kepala orang gini kan sama dia. Barakallahu fikum. Iya, kemudian disambung lagi. Barakallahu fikum. Wa yaqta'u ra'sahu tsumma yarudduhu. Dia penggal itu lehernya, dia kembalikan lagi. Barakallahu fikum. Au annahu yajurru yajurru as-sayarata bi sya'rihi au bi asnani, kata si. Atau dia menarik mobil, ya truk, tronton, dengan rambutnya atau dengan giginya. Ada apa enggak ada? Ada Syekh yang menyontohkan, bukan saya. Barakallahu fikum. Aw anna sayarata tamshi alaihi wala tadurruhu, kata beliau. Atau mobil itu melindas dia dan dia tidak apa-apa. Padahal itu tronton barakallahu fikum yang lindes. Iya. Truk dengan muatan penuh. Iya. Barakallahu fikum tontonan. Dilindes enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Di Indonesia ada enggak yang gitu? Ada. Au annahu yadkhulu finnar au ya'kulun nar, atau dia masuk ke dalam api dan makan api. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kayak kuda lumping. Au yat'unu nafsahu bil hadid, atau dia menusuk ya badannya dengan besi. Apa namanya itu? Debus. Ya, ya, debus. Barakallahu fikum. Tayyib, yad'unu 'ainahu bi asyajil hadid. Iya, dia menusuk matanya dengan besi yang tajam. Aw ya'kulu zujat, atau dia makan kaca, kuda lumping. Barakallahu fikum. Kullu hadhihi min anwa'i syu'udzah. Iya. Hiya la haqiqata laha. Semua jenis-jenis tadi itu termasuk barakallahu fikum. Tayyib, perdukunan atau sihir, tayyib, yang tidak ada hakikatnya barakallahu fikum, ya. Mithlu sihri saharati Fir'aun. Seperti sihir yang dilakukan oleh para penyihir anak buahnya Fir'aun. Iya, sihir mereka itu sihir ilusi. Barakallahu fikum, ya. Jadi bukan yang hakiki. Mereka bisa membuat ilusi barakallahu fikum, sehingga banyak para penonton yang tertipu barakallahu fikum. Itu semuanya jenis sulap. Gitu ya. Sehingga dari keterangan beliau barakallahu fikum, sulap itu masuk dalam kategori sihir. Ikhwan, sehingga kalau ada pertunjukan sulap, jangan ikut nonton. Ya. Tapi kan asik, Ustaz. Enak lihatnya itu kok. Wah, buat hiburan kan, enggak apa-apa, Ustaz. Enggak boleh. Ya. Kalau Anda nonton berarti Anda ridho. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Para penyihir tadi membuat ilusi, iya, bahwasanya tali-tali yang mereka lemparkan tadi seolah-olah benar-benar berubah menjadi ular yang nyata. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan, saharu a'yunan nasi tayyib wastarhabuhum, dan mereka mensihir mata-mata manusia sehingga membuat manusia pada ketakutan. Hada sihrun takhayyuli. Ini adalah bentuk sihir ilusi. Hada yusammunahu al-qamrah. Ini yang mereka namakan dengan pertunjukan sulap. Allati ya'maluha as-sahir ala a'yunin nas. Yang biasa dilakukan oleh penyihir untuk membuat ilusi pada mata manusia. Summa idza intahat al-qamrah adatil asya ila haqiqatiha. Kemudian kalau pertunjukan sulap tadi selesai, maka semuanya akan kembali seperti semula. Barakallahu fikum. Wasihru kufrun. Ya. Dan sihir itu barakallahu fikum kufur. Ayat. Wadzalilu qawluhu ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Surat Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan, tetapi iya, setan-setanlah yang kufur, yang kafir, karena mereka mengajarkan manusia yang namanya sihir. Barakallahu fikum. As-sihru ta'allumuhu wa ta'limuhu kufrun billahi azza wa jalla. Iya. Sihir, mempelajarinya, mengajarinya termasuk bentuk kekufuran. Iya. Barakallahu fikum. Mempelajari sihir barakallahu fikum, atau mengajari sihir termasuk bentuk kekufuran. Barakallahu fikum, ya. Sehingga harus diwaspadai dan dijauhi. Terkadang kita orang tua enggak nyadar gitu ya. Pengennya bikin seneng anak-anak, dia tahu sedikit trik sulap, dia kasih apa? Dia sama anak-anaknya. Astagfirullah. Barakallahu fikum, ya. itu kesalahan. Barakallahu. Wa huwa nau'un min anwa'ir riddah, dan itu termasuk salah satu jenis dari jenis-jenis kemurtadan. Fasahir murtad, kata beliau, maka orang yang melakukan sihir dia telah murtad. Idza kana mu'minan tsumma sahara fa innahu yartaddu an dinil Islam. Kalau sebelumnya dia seorang mukmin, kemudian dia mempelajari sihir dan mempraktekannya, maka dia telah murtad dari agama Islam. Yuktalu wala yustadam, kata Syekh. Dia kalau dengan hukum Islam dibunuh dan tidak dimintai taubatnya. Barakallahu fikum. Inda ba'dil ulama, menurut pendapat sebagian para ulama. Nanti akan kita berikan penjelasannya. Kita baca dulu keterangan dari beliau. Li'annahu hatta walau taba fi zahir wa huwa yukhadi'in nasa. Karena pada hakikatnya, kata beliau, ya, penyihir-penyihir itu ngomongnya tobat. Ketika kalau dikasih kesempatan tobat, ya mesti dia akan mau tobat. Tapi kata beliau, secara zahir saja. Iya. Dan dia menipu manusia. Barakallahu fikum. Wala yazalu ilmu sihri min qalbihi walau taba. Dan ilmu sihir itu terus ada di dalam hatinya walaupun dia ngomongnya bertaubat. Itu alasan beliau barakallahu fikum berpendapat bahwasanya para penyihir itu tidak perlu dimintai taubatnya. Iya. Karena pada umumnya atau mayoritasnya mereka barakallahu fikum hanya menipu. Iya. Secara zahir ngomongnya taubat, tapi di dalam hatinya dia tetap ya memelihara ilmu sihir tersebut. Ketika dia punya peluang, maka dia akan kembali mempraktekannya. Itu kata Syekh Al-Fauzan. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah keduanya mengajarkan salah seorang melainkan keduanya akan mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, ujian, janganlah kalian menjadi kufur. Allah jalla wa ala anzala malakaini minas sama yuallimani sihra. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat tadi ya dengan barakallahu fikum sebab peristiwa yang kita sebutkan tadi, menurut sebagian mereka para ulama, Allah turunkan dua malaikat tadi barakallahu fikum dari langit, kemudian keduanya mengajarkan sihir, ibtilaan linnas wa imtihanan linnas, untuk menguji dan barakallahu fikum mencoba keimanan mereka. Fa idza ja'ahum man yuridu ta'allum as-sihri, tayyib, nasohahu. Kalau ada orang yang mendatangi keduanya untuk belajar sihir, mesti diawali dengan nasihat. Iya, kami ini cuma fitnah. Jangan sampai kalian dengan belajar ilmu seperti ini menjadi kafir. Barakallahu fikum. Tayyib. Apakah itu merubah hukumnya? Sihir menjadi boleh karena yang ngajari malaikat? Tidak. Begitu juga sama, kalau yang ngajari sihir tadi adalah orang yang berpenampilan seperti kiai, pakai sorban. Iya. Namun dia mengajari sihir, apakah merubah hukumnya? Iya, karena ada barakallahu fikum yang demikian keadaannya. Jadi kalau secara fisik, secara penampilan, ya kayaknya ini orang soleh, gitu ya, barakallahu fikum. Tapi dia sebenarnya mengajarkan sihir, barakallahu fikum. Iya. Walaupun mungkin mantra-mantra yang diucapkan adalah mungkin dari bahasa Arab, ya mungkin sebagiannya adalah ayat-ayat. Al-Quran, tapi sebagian lagi bahasa Arab yang kita tidak tahu mananya. Barakallahu fikum. Iya, itu termasuk bentuk tipu daya syaitan. Barakallahu fikum. Kalau orang yang awam, yang tidak mengerti agama, mereka akan menduga itu adalah bentuk karomah. Iya. Barakallahu fikum. Dan yang perlu diketahui barakallahu fikum, beda antara karomah dengan sihir. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau karomah itu tidak bisa diwariskan. Karomah itu tidak bisa dipelajari. Ada buku panduannya biar barakallahu fikum punya karomah misalnya bisa terbang, nah ini panduannya. Biar punya karomah bisa berjalan di atas air, ini panduannya. Biar bisa naik sapu terbang, ini panduannya. Enggak ada. Karomah itu barakallahu fikum adalah mauhibatun minallah, anugerah dari Allah. Iya. Dia datang secara spontan. Tiba-tiba. Barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana di yang terjadi pada para sahabat, barakallahu fikum, orang-orang saleh, iya, barakallahu fikum. Itu tiba-tiba, seandainya mereka diminta untuk kembali mengulangi, mereka tidak akan mampu. Barakallahu fikum, iya. Baik. Itu yang terjadi di kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ingat, karomah itu adalah anugerah dari Allah. Dia bukanlah sebuah ilmu yang barakallahu fikum ada buku panduannya, bisa dipelajari, bisa diulangi seenak hati. Ya, barakallahu fikum. Beda halnya dengan yang namanya apa? Sihir. Kalau sihir ada panduannya. Ada ritual-ritual yang harus dilakukan. Ya, ada amalan-amalan yang harus dijaga. Itu adalah bentuk sihir, barakallahu. Ya, walaupun dikemas seolah-olah itu adalah baik, atau menurut istilah sebagian mereka namanya apa? Sihir putih. Ya, sihir putih. Ya. Sekali lagi barakallahu fikum, cara-cara seperti ini itu termasuk gaya-gayanya iblis. Iya, untuk memperdaya anak Adam. Sesuatu yang jelek dia gunakan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang haram dia gunakan diibaratkan dengan bahasa yang indah. Gitu ya. Sudah dibilang sihir putih, sudah banyak orang-orang awam yang sudah tertipu. Sihir putih enggak apa-apa. Iya. Yang enggak boleh itu yang syirik itu kalau sihirnya sihir hitam. Gitu ya. Kalau belajarnya dari orang yang penampilannya itu serem. Nah, itu yang enggak boleh. Tapi kalau belajar dari orang yang penampilannya seperti iya, kiai, orang soleh, itu namanya sihir putih, enggak apa-apa. Salah. Ya. Semua jenis sihir haram. Nah, buktinya kok malaikat mengajarkan? Ya itu, memang mereka mengajarkan, namun ingat, di ujungnya mereka mengatakan, "Fala takfur." Memang kami mengajarkan, ini cuma sebagai ujian saja buat manusia. Ya, akan keimanan mereka. Dan ingat kalian jangan kufur dengan belajar ilmu seperti ini. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang perlu diperhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Wa qala lahu innama nahnu fitnatun fala takfur, yakni la tata'allam sihra. Maksudnya janganlah kalian belajar sihir. Tapi kalau mereka nekat pengen belajar, ya diajari sama malaikat tadi. Sebelumnya sudah diwanti-wanti, jangan belajar sihir. Mereka gak apa-apa, ya sudah diajarkan. Artinya ketika mereka maju dalam ilmu sihir, berarti itu sudah kehendak mereka sendiri. Iya. Sebelumnya malaikat tadi sudah mengingatkan. Barakallahu fikum. Baik. Fadalla ala anna ta'alluma sihri kufrun. Maka ayat ini menunjukkan mempelajari sihir itu adalah bentuk kekufuran. Barakallahu. Iya. Mungkin juga barakallahu fikum ada praktisi-praktisi yang akan meniru gaya malaikat ini. Sebelum dia ngajari ilmu-ilmunya, ya dia bilang, "Benar kamu serius mau belajar ilmu ini?" Hah? "Serius, Pak." "Iya." "Serius, Mbah?" "Iya." "Barakallahu fikum." "Benar." "Benar." "Iya." "Nanti kamu bisa kafir loh." "Enggak apa-apa, Mbah. Oh, yang penting saya bisa sakti." "Wah, ya sudah. Barakallahu fikum ya." Baik. Itu tidak bisa melegalkan. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Al-haqa'iku. Tayyib. Al-ibratu bil-haqa'ik la bil-asami. Ibrah itu dengan melihat hakikatnya, jangan tertipu dengan namanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada beberapa barakallahu fikum penjelasan dan keterangan terkait dengan sihir. Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Iya. Itu sedikit keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala wa rahmah.